waspada, tapi ya kalau umpama nak makan apa kan banyak jambenya ada barangnya. Iya benar wali benar kalau telah ada lah. Jadi sorotan agama ini istiqomah dan alim. Namun kada alim kalau istiqomah kayak apa aja harapnya jangan tertutup. Dan si ampun diri harus sadar bahwa aku masih tertipu. Jadi khawalikul adat kejar buruku hijab. Terbimbing dari Allah dan Rasulullah. Luar biasa. Menurut Quran dan Nabi. Qala Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Adad Abu Adwi Nafa'allahu bi wahdan Annal karamat al-jami'at al-jami'at al-anwa'il karamat al-haqqiyah wa sulhiyah Yal istiqamah. Ujar Abdullah Al-Adad bahwa karamat yang betul-betul sempurna dan mengumpul bagi semuanya adalah satu, yaitu istiqamah. Imannya bujur, Islam dan ihsannya bujur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di luarnya ibadah, di hatinya minta tolong kepada Allah. Itu istiqamah. Ini yang bujur-bujur. Lama membaca Fatihah kada bujur, membaca surah kada bujur, sumbahyang cuma guna kada bujur, biar bisa terabang, biar macam-macam, lain ini tertipu dan menipu. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Istiqamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekali lagi ulun serumah tanggaan ini minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pian balataan dan minta doakan siang malam mudah-mudahan ulun sekeluargaan selamat panjang umur. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akan kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu man qutu ana wan nabiyyun min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW kalimatul haqqin alaihi wa alaihi wa alaihi wa bihan qadu insyaAllah ta'ala aminim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahim al-Fuqara, ya Rabu'at, ya Al-Masakin, ya Hadi al-Mubullin, ya Tarjah, ya Rahmatul Matubin, ya Rahmatul Muslimin, ya Rahim al-Munibin, ya Rahim al-Munibin, ya Rahim al-Munibin, ija'alna wa walidina wa umatina wa masyaitana wa walidina wa umatina wa azwajana wa awladana wa zurriyatina ajma'in. خصوصا محمد من بدلي ورحمه في بدلي وجيراننا ومن احبنا وطلب ذاتنا من زي ورجال وكل من احبني من اوليائك المتقين اجعلنا واياهم يا الله من اوليائك المتقين يا الله اجعلنا واياهم من اوليائك المتقين واحشرنا في زمره المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين امين يا مجيب السائل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الخطايين وبجاه جميع الانبياء والمرسلين جل بدائهم بني يارب حجاب ابن زمان من عليه السلام من يقول الأوضاع وديا وزال الأطوار ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ومن يقول الغضب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب معنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حاجة المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سيدنا محمد رب العالمين تقبل الله منكم. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخلت من حبكم يغفر بما قد تمنى يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بصيت من حبكم يغفر بما قد تمنى برضا الرب يمشي في صباحه وممتاه باع يحصد مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنى يهنى يهنى بالشفاعة من المختار في يوم لقيا بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يريد الحوار بايت جي بالقات من ما حب وفي مصفى دائما وقت محلى حط في مصفى دائما وقت محلى حطانا حبيبا قلب والله من ساء سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا حد في المدينة يعتكف في مصلى نور وجهه دواء للقلب والران يجنى أشرف الرسول ليفرح بقاصده لا جاء يا الحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدرك أدرك على من في قصيدة ومغنى أدرك أدرك على من في قصيدة ومغنى حدر كبرى على من في بصيادة ومونا وللفضل على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علمه وأسمى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا الله أطلب يا خير والله بعد ketahui olehmu wahai umat Islam bahwa karamat yang sempurna menunggu bagi semua karamat yang sebenarnya dan nyatanya. Ketahui bahwa karamat yang sebenarnya yaitu istiqamah. Istiqamah itu ibadah awamir wajibnya dimanahi bahwa menjunjung segala perintah Allah Rasul dan Nabi, meninggalkan yang dilarang Allah Rasul dan Nabi. Barang siapa bisa melaksanakan itu, orang itu disebut orang yang diberi istiqamah. Dan itulah orang yang disebut mempunyai karomah. Adapun misalnya orang takut digeretek hati orang, atau umpama melihat yang jauh-jauh, kadada terdinding, atau umpamanya makanan sedikit jadi banyak, atau umpama makan sedikit tahan 40 hari, atau umpamanya berjalan di atas air, atau bisa menangguh nasib seseorang, atau misalnya yang lain-lain lagi, maka itu bukan karamat yang sebenarnya. Oleh sebab itu jangan tertipu. Kita boleh tertipu, tunduk dan menurut kepada orang yang benar karamatnya, yaitu istiqamah. Dan kita tunduk dan mau mati lawan kurang menang karamah mahawarul adat. Istiqamah ketinggalan. Makanan orang istiqamah itu sesuai dengan hadis dan Quran. Halal, pakaiannya halal, rumahnya halal, kue lawan agama, anaknya yang tujuan, namun anaknya luar dari pimpinan agama, bininya luar dari pimpinan agama, punya corong usahanya ada halal, walaupun kita terabang, kasyap, dan lain-lain, jangan kita berkawan. Tertipu menurutnya. Jadi pandangan agama istiqomah itu yang disebut karomah. Karomah yaitu istiqomah. Bukan menyalahi adat-adat itu bukan. Nah bang kebanyakannya orang-orang menyalahi adat itu berawan melawan hantu. Si hantu itu namun dipikir di dadanya. Bahwa punya di utak orang lakukan ini. Lalu masih, lalu ya, nyawa berpikir ini kak tinggi. Jalur hantu madahkan orang itu di dadanya ada geretek mangka ini. Jika madahkan di hati geretek ini tinggi, itu melewat wasitah daripada jin. Si ampun diri sudah pada sadar bahwa wasinya di atas jin. Masyarakat umum pun pada takut santan wali padahal ini awliya itu ilang masyarakat. Tidak disebut wali kecuali takut. Takwa itu iya istiqomah. Iya karena apabila ada orang salah jajar atau ada orang mati masyarakat umum menganggap bahwa orang itu wali sakti itu karena ramah sakti ini. Nah ini kemudian menjaga apa diri kita dan anak cucu. Jangan itu dengan orang yang menyalahi. Nang disuruh kita itu mengakui menurut orang yang istiqomah, orang yang takwa. Fa'alaika bi'tafsirha wa ikamah. Tahakdumu kan takwa al-ibriya wa sasriya. Maka wajib atas engkau wahai orang yang menuntut ilmu dengan memperbaiki akan istiqomah itu dan memperkuat akan istiqomah itu. Nah, untuk memperkuat istiqomah di zaman beberapa tahun yang lewat, apalagi zaman sekarang, tidak akan hasil kecuali kita uzlah dan berbuat. Kalau tidak bisa melaksanakan uzlah dan berbuat, istiqomah percuma di muka saja. Apabila engkau sudah memperbaiki akan istiqomahmu dan engkau memperkokoh akan istiqomahmu, niscaya menjadi khodam dan akan kamu oleh alam yang di atas dan alam yang di bawah. Menjadi pembantumu yang di atas dan menjadi tambah batu lawan kamu yang di bawah. Sesudah engkau itu istiqomah benar dan kuat, alam yang di atas, alam yang di bawah menjadi bantuan engkau, tambah batu engkau, mata hati engkau. Tidak lagi terbimbing dari memandang zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Yang dari langit membawa ilmu, malaikat membawa rezeki, malaikat itu di mana? Di atas langit. Ada tugas yang membawa ilmu mendatangkan ke dalam hati Allah dunia. Ini berkat dari istiqomah. Ada lagi harta dagang mudah banyak pada khusus karena orang atas menjadi raja badan yang memiliki duit itu menjadi badan pada diunduhnya. Yang di bumi pun menjadi sadang angkat-angkat. Kalau engkau ada pekerjaan apapun, maka lebih dari 40 yang berjumpung pagalanan angkat menolongnya dan gawin. Seperti itu, hati engkau, pikiran engkau, kada terbimbing dari memandang Rasulullah. Jalla-jalla. Ini kasus maknawi. Ini yang dijarah. Kemana mata di sisi Allah? Kemana kuping di sisi Allah? Maha suci berkembang. Mana tubuh kaya? Mana banyak di sisi pengikut? Lawan kuping ada terbimbing. Apalagi? Apalagi? Jadi penting istiqomah dan takwa ini dikaji. Pertama, mengaji sifat 20 sampai bisa sifat 20-nya ahli sunnah wal jamaah. Fiqih belajar nang ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf belajar nang ahli sunnah wal jamaah. Wirid belajar nang ahli sunnah wal jamaah. Diamalkan nang tiga macam itu. Maka itu namanya takwa. Sekadar banyak ilmunya seseorang di bidang yang tiga macam tauhid, fikih dan tasawuf, sekadar itu ingin tahu melaksanakan takwa. Kalau orang itu tahujuan di akhir sunnah wal jamaah, maka rasa sangat wah. Andai kata baru pulang akan keistimewaan, di dari pulang akan apa? Akan kehebatan, di dari pulang akan keganjilan. Orang banyak pulang tunduk doang-doangnya. Lalu merasa seorang wali itu pasrah lalu kesatnya. Urang-urang kepala-kepalanya empat kuasa. Urang-urang takwa sudah kuat. Tidak lagi mengerjakan yang dilarang. Dan tidak lagi meninggalkan yang disuruh. Berdekat jadi pembantu. Azrail datang beberapa kali di takuni. Apa nih keperluan datang? Menjamuki Ibnu Raja lawan orang dari. Jadi tina-tina anak-anak banal sudah sekalinya harus hidup pulang. Beberapa kali terjadi yang itu. Menjadi agak gudang agar andai kata ini hendak membuat curas umpama. Jangan kasulah dikabut pun yang diingat rumahnya itu aja nak. Sekalinya harus hidup pulang. Andai kata teman itu mati. Andai kata nengarah pulang. Azrail jadi kedamnya, jadi suruhannya. Cuma sudah dikerjakan tadi, bahwa tidak bisa mencapai makam istiqamah di zaman dahulu-dahulu dari kata-kata sampai ke zaman kita ini, kecuali orang yang mengutamakan akan keluar dan datanglah. Lihat makmat menakut daripada Sayyidah Syah Muhammad bin Abdul Karim Rizaman Al-Mardani. Beliau itu hobinya, ada kita ini hobinya balalah. Bahasa orang Barat, bahari balalah. Berjalanan, berkawanan, berraungan. Kada bisa istiqomah. Bila berjalan keluar rumah, mesti ada terlihat susuk. Rusak pikirnya. Mesti ada melihat yang haram. Menandur kada wali, jadi kada berjalan lagi sedikit. Sudah umur 60, kapan kita menyetop diri kita dari perbuatan maksiat masa dan lain-lain? Biasanya, maksiat kalinya pun terjadi. Karena kita mendengar berita-berita nama kada baik. Di mana letaknya dua yang siang, yaitu di pergaulan. Maka tetap bergaul. Titik-titik. Takwa kepada Allah, pertama orang yang bilangnya jadi pembantu, orang yang dibini jadi pembantu, hati tidak lupa daripada Allah Rabbul Izzah. Tidak ada di dunia ini nikmat yang besar selain daripada memandang Allah dengan pandangan iman atau hati. Wala tasrabuka an radihim dan tidak mengganggu si alam ini akan engkau daripada kehendaknya Allah dari engkau. Kalau kehendak Allah menyuruh kita beribadah, tidak ada halangan rintangan. Nang di langit kada menghalangi, nang di bumi pun kada menghalangi. Jadi bebas mengerjakan ibadah. Kalau ia menurut Imam Al-Arif Billahi Ta'ala, Al-Hafidz Hamid bin Umar Hamid Adawi, Nafa'allahu bidamma quri'a 'alaihi fi kitab al-'awarid lishtahri wirdi. إن رجلا كان يعصر الأرض عين اليوم إذا أنكر باقي أمره يأكل بشار روزة فتعجب القارون من ذلك مررت إمام يمعارف بالله حبيب حامد بن عمر الحامد علوي نفع الله به manakala di zaman dahulu dibaca kitab Awaridil Ma'arif yang disusun oleh Imam Syahriwardi bahwa seorang laki-laki tidak makan, tidak minum sampai di akhir umurnya. Sampai ia di akhir umurnya memakan sebulan 30 hari 30 malam hanya sebiji kacang. Ini kalau anda makan sebiji kacang cukup sehari semalam. Biji menyangga pulang. Nambah lagi. Kacang sebiji tahan sebulan. Kan menyalahi adat. Jadi orang ini menganggap buruk. Yang tahu-tahu itu wali sebiji kacang tahan sebulan. Orang awam, apabila ada orang banjir, wali. Kadang-kadang orang kegilaan tidak akan wali juga. Lalu kacang sebiji kacang menjari. Maka bingung orang-orang yang hadir di masjid dari kes ini. Fakala alam mara'at ajibah. Maka menjawablah beliau. Habib Hamid bin Umar menjawab. Innal ma'unata dan mara'at ajibah. Innal ma'unata minallahi ta'ala ala qabr sulqi minal adzih. Fi azahadihi wa akhwalih. Bahwanya bantuan daripada Allah Ta'ala sekadar benarnya seseorang hamba di dalam pekerjaan dan perkataannya. Kalau masih ada pekerjaan yang salah, masih ada perkataan yang salah, itu tidak menjadi pandangan. Tapi kadar sulti tahul ma'unah. Maka sekadar benarnya seseorang itu, sekadar itulah dia diberi Tuhan makna atau karama. Jadi kalau kita memandang diri kita nih, kata debak karama sedikit-sedikit, diperiksa ya di mana kesalahan. Subuh melaut. Sampai subuhnya, bahwanya akarnya dijadikan satu. Nah, tahun-tahun kayak ini. Muntuh ulang lembah padudukan lawan kawan menyambat kurang. Melihat orang misalnya mendapat persenangan dari Allah. Dan nanti rasa dikerusuk di dalam 4.000. Sekadar kita itu benar, sekadar itu ma'unah. Lalu namanya memberitakan menjadi bingung di hadapan undang ini. Urang tapi dikacang tahan sebulan. Wala yustarabu maya suluh di ahlin ijtihad wal jiddi wal ijtihad min anwa'il karamah wal khawarikil azad. Maka apabila sedang kamu sekadar benarnya seseorang, sekadar itu juga diberikan akan keistimewaan dari Allah. Tapi jangan menjadi kebingungan. Nah inilah, jangan menjadi kebingungan. Ini apabila bingung itu kan kita lalu anak-anak ya, lalu anak-anak umpat paling nya orang juga bingung. Jangan menjadi kebingungan. Apabila orang memang bersungguh-sungguh beribadat, lalu diberikan Allah Ta'ala khawarikil adat. Kalau orang beribadat yang malam bujur ibadatnya, lalu timbul karamat yang menyalahi adat. Bisa terabang, takut di aturan, yang bisa bilang tembok kelihatannya, nasib kurang ketahuannya. Jangan menjadi kebingungan lawan masyarakat awam. Walakin sya'nul akbar wal hubbul awdar lil istiqamah. Tetapi perkara yang lebih besar, bahagian yang lebih sempurna adalah di dalam istiqomah. Jadi kalau kita bisa anak, ini gaknya nah ini bisa menyambat di hati kita dan lain-lain. Jangan bingung, kita pakai teropong istiqomah. Apa istiqomah anaknya atau tidak? Sumbah yang banyak ada di padakan wali. Anak muda wali jat, nafas kruk banget itu udah menangani rumahnya, ketahuan dia terus. Unda dalam kamar ini di tanah, bangkai kian dari luar rumah mandiri ini. Lalu depan dari lain, anak muda wali. Sumbah yang banyak ada datang di mana wali. Namun masih ada perbuatan jahat, lain. Masih meninggalkan yang baik, lain. Walau kaya apa, aisyumnya wa anak. Ramal istakama sobi mubharin nubuah. Maka siapa-siapa yang istiqomah, maka ia menjadi kenyataan Nabi. Zahirnya manusia, biasa hakikatnya Nabi. Jadi kita terdapat orang yang istiqomah, berarti kita terdapat lawan Nabi. Karena orang itu hakikatnya orang itu Nabi. Perisalam pada perkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang anak korona disebut itu kan perkara. Karena hakikatnya orang ini nubuah. Banyak-banyak disi duit, banyak-banyak disi perkara. Kada salah banyak-banyak disi ilmu supaya mudah melaksanakan istiqamah. Wakabjaan mu'alaihi sallallahu alaihi sallam annam nukar abitu inda rabbi fayu'ini wa yasrini. Aku semalaman dihadrat Tuhanku, maka Tuhan memberi aku jemuan makan dan minum pada lapar pada haus. Wa hadza al-wahdu barulah hamba nang sabi kacang tahan sebulan istiqomah pulang. Bukti tiba ini mengikut Nabi sholawatan lima hari dua menjadi rahasia tanyaan bagi Nabi, bukan Nabi tanyaan bagi Nabi. Wali-wali hakikati Nabi, maka wali-wali Allah hakikatnya itu adalah Rasulullah. Jelas, ini kitabnya jelas. Oleh sebab itu, beradablah dan menwali. Sama ada wali yang hidup, maupun wali yang sudah wafat. Beradab, karena kita ini dihadapkan Rasulullah. Kalau waliyu fil haqiqati nabiyyun. Jelas. Walakin man lahut ta'asubu binafsih laisa kaman yudri biwasifatihi. Tetapi ada perlainan orang yang asli daripada orang yang tak turun padanya. Nah jadi nabi itu asli, adapun wali itu gantinya. Jadi lain kurangnya, tapi ia hakikatnya. Yang ada di dalam rumah merah, wali Allah yang wujudnya istiqomah itu, Allah wujudnya. Kurang yang di rumahnya ditumbuk, bahadab. Walakin man lahut ta'asulu binafsih laisa kaman yudri biwasifatihi. Kamu dia dicatat lagi di sini lihat di bawahnya nih coret lagi lain penting. Ufal waliyu an nabiyyu muwassilun wal waliyu warithun. Bermula nabi nang menarik kehadrat Allah akan wali. Si wali ini bang adalah menerima warisan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah ulama warasatul anbiya. Segala ulama itu adalah ahli waris akan Nabi. Bagi ahli waris tentu ada hubungan pula warisan. Dengan perantara menuntut akan Nabi. Pada tahu menuntut Nabi, namun pada tahu di ilmunya. Oleh sebab itu, usilah waktu untuk membaca bagaimana Rasulullah. Saya katakan sebenarnya, Rasulullah adanya kitabnya. Namun paling diturut Rasulullah itu batinnya dulu. Nanti mata pandernya Rasulullah. Nanti mata ridoknya beliau. Nanti mereka silimnya beliau dan lain-lain. Allah tarakan namu lausila hadih tamrah min hadal inab ma'adalah la'antar kezalik. Jikalau engkau dipandari oleh orang bahwa ini kurma adalah dari ini anggur, bahwa wanya anggur berbuah kurma. Lantar kezalik. Misalnya ayah kau ada mana ini? Bila antian dia mengibadahkan si kurma malah jalan anggur. Bahkan si anggur malah jalan. Ya, si anggur malah jalan kurma. Bila antian dia Allah Taala walaupun al-azabiyah tetap jibuka fil insan, tapi kudrat Allah Taala melawan akan kata-kata engkau. Lama kita biasa berkata ada orang bandar bahwasanya anggur melahirkan apa dan buah apa? Kurma kepada percaya, tapi ujar jalan satu lawan unda lebih dari itu lawan menang gurba bagian apa? Jadi satu lawan Allah yang berjalannya satu lawan Allah dan kita pada boleh misalkan, misalnya orang dalam mulai jatuh moyang gawiannya yang jadi maling. Sampai tabaknya maling juga. Takwa kepada Allah masih kadar tertutup bisa menjadikan turunan 47 wali besar. Jadi jangan berputus asa. Kalau turunan kita yang ke atas ada dengan alimnya, jangan putus asa. Tunggu bersungguh-sungguh. Takwa kepada Allah bisa menjadikan kita ulama. Ulama. Wa taqulu dan berkatalah kudrat Allah Ta'ala tadi al-inabu syajaratan wa nakhlu syajaratan kadzalik bermula anggur buah kayu kurma buah kayu. فَالَّذِي أَخْرَجَ التَّمْرَ مِنَ النَّخْلِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْعِنَبِ مَا اللَّهُ يَمْكُرُ mengeluarkan akan kurma dari anggur kuasa bahwa mengeluarkan Allah akan kurma daripada Allah yang mengeluarkan kurma daripada batangnya kurma kuasa mengeluarkan akan si kurma dari batangnya anggur. Ini terakhir. Bunda aja tadi wajah sudah terolah. Tapi kata turunan alim ini. Bapak apanya mak? Bacar ya yang malah. Ujar tawa ada kata turunan suci. Ada berjumpa. Kan ya kan ada kata turunan dia kata suci. Kalau kau tak indah kau hendika. Jadi baca hari kata untuk ilmu kata, bahkan gawian galing-galing gitu, hilang, galing-galing, guling-guling, nah bangun minum makan, yang bikin air es, campuri, setrut, lawan mata, lawan susuk, jadi es jadi biji, sampai tenggelam kita di urang tentang, urang sampai makan nyaman, minum nyaman. Lalu menyendiri, kadang-kadang kita membantu. Apa hasilnya? Gila. Tapi makan nyaman, minum nyaman, guling banyaknya. Labung sibuk, gila. Coba lah punya LDD. Tahu, ini sabar, ini riba, ini syukur. Ini adalah membimbing. Makan, minum, dan sebagainya di dinding, kesugihan di dinding, pangkatan di dinding. Namun ke dinding dari Allah, ada harapan, senang hati. Udah senang hati itu, ada terhijab selama dari pada Tuhan. Nama hijab itu, makanan, minuman, gure, pekawanan, banyak-banyak. Berapa umur sudah? Kenapa menggunakan untuk meripat? Oleh sebab itu maaf, kita kata kita warawan dengan pendapatan. Tak ada warawan dengan pendapatan, belum sudah Tuhan. Banyak diturun turun dosa banyak buktinya, ulun cuci darah, seminggu, tiga kali. Nah, alat tadi aja, hari semalam cuci, hari ini sampai esok cuci pulang. Esok harinya terlalu, hari ini cuci pulang. Tiga kali seminggu, cuci darah. Luar biasa. Kita ada memikirkan urusan ongkosnya, memikirkan urusan penyakitnya ini kami sebaik banget. Ya karena tiga kali seminggu dicuci baik, ini kata juga. Tapi yang ada dicuci, kalau kalau bernapas, kalau kalau bernapas, lumpungnya. Itu gini, alhamdulillah kau aja berwirit, ikan yang tak ada cuci barang ini karena apa wirit ditinggal, apa jadi kami-kami satu dua kawan, kenapa jadi omong, ada menyusuri lawan kesehatan. Banyak orang yang diberi penyakit lebih daripada nyawa karena penyakit. Ada bersyukur Allah Ta'ala berani menikmati ibadah. Enggak ada tujuh orang yang ada orang, enggak ada tujuh orang. Bakal rawanan, lepan berpandaran, ketawaan, kalah-kalahkan, dan makanan. Setelah saja sudah ditutup. Baik daripada lain, buka Quran, buka istirahat Quran, baik itu. Kejuang semua banyak orang manusia. Rugi hidup kalau kau rugi. Macam apa pun di sini ini, di sini pun mandar. Karena apa? Jadi memilih di sini pun mandar. Mana di sini pun tidak ada. Walakin soro mabharam nafli atam roro. Mabharus nafli soro mabharam nafli atam roro. Mabharam wairi roro. Tetapi, jadilah kenyataan bagi si pohon kurma, yaitu buahnya kurma. Tapi Tuhan tahu aja maulah kurma jadi anggur melahir kawah. Dan kenyataan yang lain akan yang lain. Ya, maka itu kata. Kenyataan Nabi dikayah ahli warisnya. Ujar guru. Kenyataan Nabi dikayah warisnya. Jadi pembina waris. Alhamdulillah, kafirul umur. Karena seluruhnya ini adalah milik Allah dan dari Allah. Sekali ada orang lain tidak ada. Sekalinya pulang bakar ramah, abahnya apa? Di penjara. Kainnya apa? Di penjara. Datunya di penjara. Dan sanaknya di penjara. Samanya anak. Nakal. Sepanjang aja di dunia ini. Alim dan wali kekuasaan Allah. Jadi kita jangan mandang keturunan. Undang ada keturunan orang alim. Dan kita mencari-cari. Mungkin yang mencari adalah keturunan surga. Kalau tidak ada keturunan. Sebenarnya itu alim tidak, suci tidak, Siapa alim pada tapi sujud, kawajuang membantu makan orang, kawajuang membantu masjid, membantu langga, membantu anak yatim piatu, nyepulang sujud. Langun sujud kada, ada kawan membantu. Alim kada juga kurang, gimana pegawai anak bujur, muntah dah alim gawi dia banyak masalah. Kada cocok lawan kitab agama. Allah perhatikanlah semua perkara adalah terserah dengan Allah Rabbul Alamin. Ada yang dijadikan presiden, ada yang digugurkan dari jabatannya. Allah ilallah wasilul umur, di tangan Allah Ta'ala semua perkara. Ada yang garis sejarah, ada yang segar bugar mati mendadak. Ada yang jadi maling, akhir umurnya jadi wali. Ada yang bakar anak, akhir umurnya mati kafir. Tak ada Allah kamunya hanya perkara. Oleh sebab itu wajib kita menghadap Allah, mohon kepada Allah keselamatan dan panjang umur. Mudahan panjang umur dan selamat, atau mudahan selamat panjang umur. Bagaimana ulun minta lawan pian yang malam doakan ulun kekeluargaan, mudahan selamat panjang umur. Selamat panjang umur. والعبد في الحقيقة مظهر من مظاهر الرب بل أعظم برمول الأنباء كما سكت برسلنا كنيتان دار كنيتان الله تجر أوران وإني خالصة الله نمبا بمقات خالصةnya di bidang pangkat. Gunakan pangkat sebagaimana Tuhan menggunakan pangkat sendiri. Membantu benar, ya kan? Menghukum yang salah. Itu disebut dengan pejabat yang jadi politik. Lamun suci halal dibagi-bagi zakatnya dan yang sunatnya. Dan sunyi-sunyi Tuhan berbagi-bagi duit, misalnya sambil berpandar. Kada berhubung berbuara. Ini memasukkan di kerenan sejambal. Minta umur makan pulang dari si Anu dan si Anu sejambal. Pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad. Bingung malaikat menghitung. Meringkik mensolikik dini, Pak. Khalifah di bidang duit. Ada khalifah di bidang ilmu, ia jadi tuan guru, semuanya ambil khalifah. Ada khalifah di bidang dokter, perawat, menolong orang yang sakit, sifat menolong Allah ampunnya, hanya saatnya dokter. Kadang-kadang dokter ia Tuhan, perawat ia Tuhan, memang. Jangan merasa bangga jadi khalifah Tuhan. Lama kita masih khianat di dalam tugas kehidupan kita ini. Bunyinya aja jadi khalifah Allah Ta'ala. Di muka bumi dibilang duit. Dibilang duit. Bininya aja makan Allah Ta'ala aja. Ada bergulang, ada bapak, ada bapak, ada bergangan. Daripada kelilisnya. Apa gunanya zaman-zaman duit ini menemukan pelit? Khalifah Tuhan tidak lain, khalifah setan. Liqawlihi ta'ala ma wasi'in samai wal ardi wa ma wasi'in illa qalbu abdul mu'min. Tidak dapat menyandang langitku dan bumiku akan terhukum. Tuhan tajalli kepada gunung uncor, tapi Tuhan tajalli ke dalam hati hamba, maka ada sing-sing. Kalau Tuhan mengajar dia dengan ilmu ke hati kita, maka kita tahu akan terserah. Kalau Tuhan mengajar dia kepada diri kita dan kekayaannya, maka sungguh kita jajah. Kalau Tuhan mengajar dia dengan kekuatannya, maka kita ada terlihat di mana sakitnya. Tidak tidur juga. Itu karena mengajar dia diri kita. Wa qala radhiyallahu anhu laisa min karama maqsuda maqsudatan di nafsiha bal ya shahidatun li jalalati man barabaka la yadi bi syarfi wujud al istiqamah bermula bukan karamat itu yang dituju, karamat itu jangan dikehendaki, jangan dituju, itu belum lagi sampai ke tujuan. Kalau belum berkarama, kita masih di tanah jalan. Ingat. Kita tidak ada karama, masih di tanah jalan. Karama itu menunjukkan kita masih di tanah jalan. Seperti Rasulullah di surga melihat neraka, neraka itu di bawah bumi. Rasulullah belum sampai ke hadrat munajat, masih di perjalanan. Jadi jangan tertipu dan jangan menipu. Kalau masih di tanah jalan, pasti ada karma korikul adat. Tapi kalau sudah sampai, tidak ada lagi yang demikian. Hanya isi setoran. Dan tidak ada hijab. Tetapi karma itu adalah sebagai tanda bagi mulia orang yang ada di badannya. Dengan satu syarat mutlak, isi setoran orangnya. Jadi apabila istiqomah, timbul namanya leh adat, wali orang-orang. Apabila istiqomah, ada adat namanya leh adat, tetap wali juga. Tapi kalau orang itu menyalahi adat, istiqomahnya ada, itu namanya wali setan. Wa illa badika nyawun minal istidrak. Apabila keramat timbul, tapi orangnya bisa juga menggawin kata bahasa, itu namanya lanjuran. Lanjuran. Tapi lanjuran itu sama lawan sapi diberi makan nyaman-nyaman di banyak lamak sebalik. Wah wali ahli al-kaman ada mukuhur se'ilin hajar. Lihat. Nomor banyak lawan kurangnya sempurna ma'rifatnya. Tidak ada lagi menyalahi adat itu. Hanya istiqomah dan rohul hijab. Ini memang asli lah. Ayat Allah. Illa an yaghfirahu Allah wa qala fi dhalik. Idza an qala wa qad ja'a nasun min ali abi min ali abdil haq wa yazuruna karamat jaddihim ila an qalu kufina al-an rajulun yaqulu al-qur'an wa la yatakawwam wa za'amu an magari karama al-wazir rajul halun adun fakulna lahum yantina yamunil karama usyam syajatama ayat ayat ala yakidu anna yasuru yaqulu syaitan qabla ayat ila bahman. Ini orang dahulu bakesah kesah karamat ini datuk. Ada saya kena angkat tangan, aku ada masih datuk. Silin tahu lah itu. Datuk makan ganjang tangan, tapi kata dah enak. Sampai dari itu dianggap karamah dia. Orang makan ganjang, tapi kata dah enak. Karamah dia aja, jangan orang awam. Yang kalau tahu dihidup kalau ada habis dan sebagainya, orang kalau berhera aja di kawasan karamah-karamah. Dijawab oleh ulama di zaman itu, kada bingung itu, kok boleh jadi makanan yang masuk ke parut sidin diuntal oleh setan yang ada di hari-hari.